Kan begitu. Kita semuanya punya pilihan masing-masing, tapi jangan sampai ribut gara-gara pilpres. Sejatuh wong lanang niku kaya anu, Pak. Pak Kaposek. Wong lanang iki kaya anu, kaya soda. Yen ketemu susu pasti gembira. Yeah. Yes. Maka namanya soda gembira. Neng senajan to ngoten kula ora seneng susu. Senenge kopi panas tanpa gula senengane. Ora ono ya. Lah kopi tak umbi, lah kopi susu ora. Kopi susu ki bingungke. Kopi ning ngajak melek, susu ning ngajak turu. Lah mong ngomong kopi rono wujute ya berarti kelase kaya entut, ana suarane rono wujute. Kayak lagune sak percil kae lho. Son sembore semiki. Masya tak udan jero ati ana suarane ra ana wujute ento jenenge so ayo ya disuguh tak ombe ora disuguh ya tak enteni ngono wae. Monggo salake dipun. Wedi diketak metu meneh saya. Moga-moga. Oh, mboten niku. Warnanya enggak meyakinkan. Pun santai mawon. Musa, anak angkatnya Fir'aun. Bagaimana dia tidak menjadi pribadi yang optimis? Delokan niku. Enak-enake menjadi anak angkatnya sang penguasa. Saiki sapa to ora pengen dadi penguasa? Delokan iki lho ning pinggir dalan. Calon-calon penguasa raine diumbar ning pinggir dalan. Ya ta? Aku mau numpak mobil sama Yogyakarta yang Tulung Agung. Ya Allah, mumet aku ndelok dalan. Nandur pelem tukule gambar calak kau. Nandur rambutan tukule gambar calak. Bahkan ana calak sing fotone diwalik ngene iki, Gus. Diwalik. Dasen ning isor. Wah, tulisannya apa captionnya? Siap jungkir balik untuk rakyat. Alah alah. Cangkem boso aku. Seraper coyo aku. Bahasane siap jungkir balik untuk rakyat. Foto-foto cerak ana sing brenges and ana sing lebay ge. Alah alah. Ki calak model apa ya? Mbiyen iki ya wit-witan iki panggonane setan demit iblis. Saiki setan do lunga saka wit-witan. Kalah karo gambare calak. Tenan. Bahkan setan iki gumun ndelok gambare calak cangkeme mereka seram mingkem-mingkem. Seperti malah setan iki. Maka saya sering bilang, jangan pilih caleg yang tidak ramah dengan lingkungan. Wit-witan dipakoni, itu gak ramah dengan lingkungan. Gak ramah dengan lingkungan. Kita itu sudah mengulangi bahaya limbah plastik dan seterusnya. Karena nanti kasihan anak cucu kita. Dunyone dikebaki karo plastik. Tapi malah bawa plastik. Operasi, plastik. Irung disuntik tambahi solikin. Alah-alah. Silikon kok solikin. Wong wedok saiki iki lele larang, lak mbok-mbok meneng omah iki murah. Paling pol wedak FIFA nomor 4. Lah. Dake bagoran regane 1500an to. Lah sing nom-nom ngono kuwi wah, sae larang. Skin toner. Oh. Krim malam, krim pagi. Oh. Apa ke jenenge kae? Blush on. Oh. Alise kerok ganti buntut kalau jengking. Oh. Idepe disambung ala Sahrini, cetar membahana. Oh. Sing tengen sak senti, sing kiwa sak meter. Oh. Wedok saya ini larang. Sing paling larang kayak medikur, pedikur, plekcur. Wah, macam-macam. Perawatan kuku nih loh, kayak jadinya medikur, pedikur, plekcur. Oh. Rambut pendek sambung, hair extension. Oh. Ono mbak-mbaknya pengen nyambung untu, tuts extension. Pengen merongos gitu ya. Saya mesti merongos, pasangi kawat. Aku paling ras seneng dulu cawe dok kawatan cangkem rangkeng. Oh, untuk di kerangkeng oleh apa meneh liane. Kebayang enggak sih? Iya. Kuen di bojo cangkemnya di kerangkeng. Nyipok cangkemmu alah entek caca. Remok cangkemmu.

Siki ngajine cah nom lah ndan. Mila lak sing tuwa rada pamah, loadingnya rada lama yo. Partai ekonomi lemah Indonesia. Lumrah, lumrah. Loadingnya lama lo lah. Yo paketane entek soalnya. Perintah Allah kepada Musa, Musa perangi Fir'aun. Ngopo Gusti? Aku nyaku Gusti Allah edan kok. Bahkan Fir'aun gile sampai mulyone Fir'aun itu enggak pernah sililitan lo cangkeme. Lha tenan, pernah satu ketika Fir'aun ki untune sililitan bengok-bengok. Apa iki? Nesu. Nesu wae. Ngene ya, kamu perlu pahami kok Gus Miftah apa bedane omongane Gus Miftah karo Nur Sugiharja ngomong dancuk. Lak dancuke si Nur ke miswi wong, kalau saya enggak. Karena saya memahami bahasa dancuk itu apa. Dancuk itu nama tokoh di Belanda yang dijadikan dan diabadikan menjadi nama tank kecil ketika nyerang Surabaya. Tanknya itu kecil bisa masuk gang. Jadi begitu tanknya ini datang, orang Surabaya mengok, dancuke teko, dancuke teko. Nah, jadi namanya danko. Oh, danko. Mergo wong Jawa ngomong danko ki angel dadi dancuk. Sejarahnya ngono kuwi le. Sejarahe ngono kuwi. Malah ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ki sing ngomong ngono pikir ya Allah. Loh, saya itu di Jogja punya 400 banci yang setiap saat pengajian sama saya. Banci-banci ya wujudnya kayak bigger kuwi ya ono. Jenengmu sapa? Suci. Lawan Sucipto. Apa kuwi Sucipto? Singkatan, Mbah. Kepanjangannya Sucipto. Susune lancip diganjel boto. Ya banci ya. Ya. Aku seweneng dulu lah pengajian karo banci-banci kae. Ajak salat. Ayo salat. Maaf, Mbah, ngopo enggak bawa mukena? Cangkemmu, cangkemmu. Lanang kok nganggo mukena. Ayo salat kowe tak imami, aku imam kowe makmum. Mboten, Mbah. Ampun dadi imam. Napa? Kula mboten fokus ndelok bokonge Abah. Ya Allah. Banci kur aku. Banci. Apa banci kok? Lah wong lanang mati jenenge apa? Almarhum. Wong wedok mati almarhumah. Banci mati aluminium. Engko tak critani, ngopo to Gus minta kok kaya banci dengan lokalisasi lonte kok gelem ngopeni iki ngopo? Itu bagian dari optimisme saya membangun generasi hari ini. Aja mung ngepala lah kayak mbokne lonte so anake dadi basa urung mesti wong bapakne penjahat anake dadi wong alim kok. Abu Jahal anake Ikrimah soleh. Abu Lahab anake Darroh soleh. Kalau kemudian setiap orang jahat hari ini kita musuhi tanpa pernah kita dakwai, sesuk sudah tidak ada lagi generasi-generasi Islami. Kan ngono. Membenarkan yang salah dengan cara yang benar. Wong salah disesat-sesatnya akhirnya sesatnya kebablasan. Makanya aku ndelok bocah mabuk, Bah nek kok mabuk. Wis ora apa-apa sing penting di Islam lah. Aku wis ngono wae to. Lah engko pripun mabuke dandani alon-alon. Mula bocah-bocah kafe li mbiyen ngaji karo aku do ngene, saiki ngene kabeh. Aja ngomong alhamdulillah mbiyen ngene nganggo botol, saiki ngene nganggo galon, gede banget. Lah. Malah kaya munyuk diwene pisang to. Makanya malam ini temane apa guys? Generasi optimis ini ya. Apa toh? Apa sing enak iki jenenge IPPS ki apa tadi? Ikatan Pemuda-Pemudi Pencinta Sucipto. Pencinta Selawat. Aku ku ning Yogyakarta ki gawe jeneng sak gelem kok, Le. Pondok Oraji, Mejite Al-Bejaji. Jamaah sing melu ngaji aku jenenge Al-Kintiliyah. Nah, soalnya sak gon-gon ngintil lho kiai. Aku ngaji ron lah kae jenenge ngintil kan. Ngopo ngintil soalnya cilik lak gede mangkat dhewe. Mangkat dhewe kok apa. Pokoknya kejadian hujan hari ini jangan membuat kita patah semangat. Insya Allah tahun ngarep luweh apik meneh. Amin. Akhirnya apa? Si Fir'aun tadi itu. Begitu sililitan kan sudah. Ngopo iki?

Bali nang kuburan mangku tangan tetangisan soli. Koe ora wirang podo mangan tinggalanku, lamun aku bisa bali ning alam donyong bakal taring kesih donyoku sing ise ana sali. Hadroe meneng sholli wa sallim da iman urang banter sholli iman ala mada wal ali wal ashabi man tangannya diangkat mumpung langitnya membuka nyuwun karo Gusti Allah kelawan Nabi Muhammad sholli wa sallim da iman ala mada Allah Allah sholli iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab. Nabi Adam niku uripe dadi semangat menarik gara-gara selawat. Lho, iki kaitane karo optimisme mau. Lho engko awakmu tak kei resep. Alah, rupaku elek, ora duwe pekerjaan, ora duwe gaji, opaku rabi. Ah, santai, Bro. Aku mbiyen nglamar calon bojoku ora duwe apa-apa. Aku ngomong karo mertuaku, "Eh, Bapak mertua, kelebihan saya cuma satu, kekurangan saya juga cuma satu." Wow. "Kelebihan kamu apa?" "Banyak kekurangan." "Kekurangan kamu enggak punya kelebihan." Wah, merongos kowe. Tak lamar ditolak le aku karo mertuaku. "Sudah punya pekerjaan?" "Belum." "Punya gaji?" "Belum." Mertuaku ngomong apa? "Kalau kamu tidak punya pekerjaan, berani melamar anak saya, besok anak istri kamu, kamu kasih makan apa?" Aku nesu nih, calon mertua, rungok noh kupengmu. Bagah. Neng bigra sampe lumelu, tabok cangkemmu. Tak ceramahi calon mertuaku. Calon mertua, asyaku fi rizki, asyaku fi rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Soal anak saya besok makan apa, urusan Allah bukan urusan saya. Anda sebagai calon mertua harus paham, orang menikah itu membukakan dua jalan. Apa kuwi? Siji jalan rezeki, nomor loro jalan bayi. Wow. Yes.

Dah nom-nom ya pak, bahasaku ya harus milih nial dong padakan. Casing boleh 80-an, isi ya 2000-an. Pada karo iki, Rene-Rene, Jenderal Rene Mudun, Kopral. Kesepian. Akhirnya dikasih istri namanya siapa? Hawa. Adam Hawa. Terserah awakmu. Ning surga apa kowe oleh. Larangane cuma siji. Fala taqrab hadhi sajarah. Adam, kowe aja nyedhi iwit iki ya le ya. Nggih Gusti. Akhirnya apa? Iblis tiap hari menyebar hoak kepada mereka berdua. Jadi yang pertama kali kalau kalian pernah lihat Instagramnya Gus Miftah, penyebar hoak pertama kali itu adalah iblis laknatullah alaih. Ngomong karo Adam Hawa. Wit kuwi iki ra oleh mok cedhaki, mergo rasane enak banget woy. Parani, ala ora apa-apa, Allah ki Maha Pemaaf kok. Parani. Begitu parani karo si Hawa, oh enak, akhirnya ngomong karo Adam. Jadi awakmu aja kaget le. Lah wong wedok gaweane ngerayu, kuwi sejak zaman Hawa. Kowe lak wong lanang melang ngerayu wong wedok, kowe berarti nulayani adat. Wong lanang ki dirayu orang ngerayu. Please deh. Wong lanang kok alah. Dek, kamu enggak capek kok? Emangnya kenapa mas? Berlari-lari di pikiranku. Alah, cangkem codot. Saya ngerayu ki Hawa ora Adam. Kang Mas Adam, apa wa? Oh how, Hawa atau how? Kalau enak. Dan akhirnya apa? Adam terprovokasi dengan bujuk rayunya si Hawa. Gara-gara hoaknya iblis. Akhirnya dipek dipangan wong loro. Fa'azallahuma syaiton. Akhirnya mereka dikeluarkan dari surga. Ingat loh dok, tak kasih tahu kalian para penikmat medsos. Nabi Adam itu hanya sekali termakan hoak. Menjadi korban hoak itu hanya sekali. Ditoke songko surga. Apa meneh awake dhewe saiki bendino menikmati hoak apa pantes mlebu surga. Nabi Adam ki mung hoak pisan tok, ditoke songko surga kok. Apalagi kita hari ini terprovokasi dengan berita-berita hoak. Oh, koyo ngaji saya tentang Kiai Ma'ruf diedit. Akhirnya saya diserbu sama orang-orang yang gak jelas. Padahal yang saya serang waktu itu adalah Habib Bahar bin Smith. Gara-gara dia mengatakan Jokowi banci nganggo softtek. Ngomong, saya ditanya apa pendapat Gus Miftah tentang Habib Bahar. Saya jawab, selaku zuriahnya Rasulullah wajib untuk hormat dengan Habib Bahar. Tapi tidak harus tan dengan isi ceramahnya Habib Bahar. Karena apapun itu kepala negara wajib untuk dihormati. Kan ngono, mahamana. Wah, kena aku diserang macam-macam. Hati-hati dengan hoak. Nabi Adam jadi korban hoak sekali. Keluar dari surga. Mila aku saiki yang gumun nih. Ngaji ra gelem, bendina nyepe hoak. Salat ora gelem, ngono pede mlebu surga. Pertanyaanku, malaikate mau amplopi piro? Oke, malaikate diamplopi. Wong ngaji ra gelem melu IPPS ra gelem kok PD mlebu surga. Ngono kuwi biasane wong-wong ngono kuwi biasane dolane kurang adoh lho. Mila sekali ngaji nyalah-nyalahke wong tok. Bid'ah sesat kafir. Soale kuwi mau dolane kurang adoh. Dedek takbir. Walah. Aku wingi ngaji ning Surabaya dolan. Takbir, kaca mobil tak buka langsung kok kono bengok. Takbir. Allahu Akbar. Kaca mobil tak buka langsung tak jawab. Sami Allahu liman hamidah. Toberku jawab Robbana walakal ham. Ngono. Lah akhire ngajine kaya ngono, kabeh wong disalah-salahke kalau diatur diancam. Wong tuwa ndonga kesalah titik dionek-onekke doa yang tertukar. Walah, tangkemmu Fadlizong aku. Yo ora kena ngono kuwi piye-piye Mbah Maimun iki sepuh wong NU. Wong sepuh salah titik ya lumrah. Jangan kemudian dijadikan komoditas politik. Diajeni ngono lho. Aneh-aneh. Lah soalnya niku lho Mbah, kabeh wong akhirnya dianggap salah. Soalnya apa? Dolane kurang adoh, turune kurang bengi. Kopine kurang kental tenan. Oh, masih enggak pengertian. Jatuh di hadapan mbaknya kamu ambil. Alah. Kamu bukan calon suami yang baik, Bro. Bagaimana kamu bisa membahagiakan istrimu sementara jeruk saja kamu ambil? Iya. Codot. Tenang kita cah gini sih. Mbak, sebaik-baiknya calon istri adalah istri yang baik itu. Istri yang siap diajak menderita oleh suami. Setuju? Setuju. Tapi kalian juga harus tahu, suami yang baik itu adalah suami yang tidak akan membuat istrinya menderita. Setuju? Oh, ganti kono.